ada gadis yang jadi pikiranku, hanya kau seorang, wahai sayangku. Saat aku pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Tahu, keinginan dua hati makhluknya yang kini sedang berpadu. Semoga Tuhan mengabulkan.